yang tangan. Orang tu dia niat sedekah, tidak mahu nama dia bagi tahu. Apa ukurnya? Kita makan barangan makanan tanpa tahu siapa yang beri sedekah itu. Batu Islam ini cukup indah. Ad-dinu yusrun, agama yang begitu mudah. Bila orang belanja kita, kita makanlah katakan. Nak makan-makan-makan ayam tandoori gitu gini. Kita nak bayar, mari Bangla tu kata itu orang sudah bayar. Bang, kita tengok mana orang itu orang, baju biru. Bang, ha. Kita pun boleh balik dah. Cuma sunat ucap terima kasih. Tidak ada ulama kata kita wajib ditanya. Awak bayar saya? Ha. Awak kerja apa? Hasil awak halal ke tak? Ambil daripada mana? Tak ada. Faham? Islam tak sampai tangga tu. Yang Islam suruh jaga kita tahu dah. Dia memang hak haram. Baru kita tak terima. Nak? Ha. Kita tengah makan lah kedak. Dia bagi. Ye, ye, ye. First price. Oh, Toto. Hari ni saya belanja semua kedai ni. Ha, baru boleh kita tak terima. Faham tak? Pasal dikang bawa menang first prize. Toto. Bukan selimut toto, toto dikang. Nah, itu baru jelas. Ha, bila jelas haram, kita tak terima dia bayar kita. Nah, ha, ni kalau tak tahu, jangan. Melainkan kita tahu dah kerja dia. Ha, Imam Ghazali kata manusia ni, ni sebuah nak belanja kita makan empat kategori. Yang pertama, dia ni banyak yang haram. Sikit saja yang halal. Tak boleh terima dia belanja atau beri makan sedekah ke kita. Yang kedua, banyak yang halal, sikit saja yang haram. Dia kerja cikgu sekolah je, tapi sekali-sekala main nombor ekor. Nampak tak? Maka kalau dia belanja kita, buat kenduri apa semua, boleh makan. Tak usah cakap banyak. Yang ketiga, dia ni tak tahu halal ke haram. Maka husnuzon ni halal, boleh makan. Nak, kerana kita tak kenal. Yang keempat, ialah orang yang banyak yang haram. Banyak yang halal. Ya, semuanya hartanya adalah halal. Tidak ada yang haram. Neh. Jadi yang kita tak boleh makan ialah orang yang banyak sumber yang haram daripada yang halal. Neh. Soalan seterusnya.